ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, tidak pesan-pesannya kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga antum sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita tidak terhitung tidak terhingga. Semuanya harus kita syukuri dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kita telah sampai kepada al-hadis as-sadis wa tsalatsun, hadis yang ke-36, yakni hadis yang berkenaan dengan awsaful awliya'i wa fadailu at-ta'at, sifat-sifat para wali-wali Allah dan keutamaan ketaatan. Yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubtishu biha. Dan tangannya yang dia memegang atau memukul dengannya, yang dia bertindak dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Wa la in salani la'utiyannahu. Dan apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberi kepadanya. Wala in ista'adzani la'izannahu. Dan apabila dia berlindung kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Wa mataraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atah wala budda lahu minhu. Dan tidaklah aku taraddud akan sesuatu untuk aku lakukan seperti taraddudku untuk aku mengambil jiwa seorang mukmin. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak menyukai untuk menyakiti dia, tetapi itu adalah suatu kemestian yang mesti terjadi untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 6. Dan hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah, oleh mu'alif kitab ini, Bahjatul Qulubil Abrar ini, mencakup sifat-sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ini adalah asyraful hadis, hadis yang paling agung, yang paling mulia dalam menyebutkan sifat-sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Sama-sama wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa kecintaan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Demikianlah, antara kedua telah Anda ikuti bersama orang tersebut kajian dakwah ilmiah Islamiyah mereka, suara tauhid Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka dan akan kami lanjutkan. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW mensifati para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan mereka menjalankan al-faraid, kemudian memperbanyak an-nawafil, ya, memperbanyak an-nawafil. Naam. Jadi bukannya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak lagi butuh kepada syariat. Dan ini adalah perkara yang salah kaprah yang banyak menyebar di kalangan kaum muslimin. Kalau ada orang masih menjalankan syariat, masih sholat, berpuasa, zakat, haji dan lain-lain, oh kamu masih awam, kamu masih butuh syariat para rasul. Lah terus memangnya ada yang tidak butuh pada syariat rasul? Ada, yakni kalau sudah sampai tingkat wali. Wali mereka bisa hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada syariat para rasul. Rasul itu diutus untuk manusia umum, untuk orang awam, orang kebanyakan. Dan orang-orang khusus, para wali, ini tidak butuh kepada syariat. Naam. Dan ini adalah kedustaan. Dan ada yang seperti ini. Naam. Bahkan orang kalau sudah wali dianggap sah-sah saja tidak sholat. Oh dia sudah wali, jadi enggak sholat tidak mengapa. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan kalau fulan dia kencing di tengah jalan tidak ada yang menyalahkan. Ya, padahal ini seorang tokoh dan pimpinan organisasi Islam yang besar di Indonesia. Seandainya dia kencing di jalan di Malioboro, ini ada orang yang mengatakan tidak ada yang marah, tidak ada yang menyalahkan karena dia adalah wali. Ya. Bayangkan, kalau saya yang kencing saya akan dikejar-kejar orang. Nah, sampai seperti itu. Ini adalah karena kesalahpahaman, dan ini yang disayangkan adalah merata di banyak kaum muslimin. Ya. Baik. Sehingga ketika ada orang yang tidak sholat Jumat, oh dia itu wali. Jangan salahkan, mungkin dia sholat di Makkah langsung. Nah, ada orang yang katanya kiai tetapi minum khamer. Oh jangan salahkan dulu, jangan sampai kamu tidak tahu hakikat di balik itu. Ya, sehingga ada cerita seorang kiai minum khamer, ditanya santrinya, loh pak kiai kok pak kiai minum khamer bagaimana? Loh kamu jangan suudzon dulu, coba lihat apa yang ada di dalam mulut saya. Kiai buka mulut, santrinya lihat, ada samudra, kelihatan lautan di dalam mulut sang kiai. Oh iya, ini wali ini memang. Ya. Jadi jangan disalahkan kalau minum khamr dan lain-lain. Allah musta'an, Allah musta'an. Padahal sesungguhnya siapa yang tahu wali-wali Allah yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yakni mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berakidah dengan akidah yang benar dan mereka buktikan dengan ketakwaan, dengan dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau ada dikatakan oh itu wali Allah, padahal tidak menjalankan perintah Allah, kata oleh bukan wali Allah. Kenapa? Allah sendiri yang menyebutkan yang namanya wali Allah itu adalah beriman dan bertakwa. Ya. Tidak ada definisi harus dia memiliki sesuatu yang luar biasa, bisa terbang, bisa kebal, bisa tahan api dan lain-lain. Tidak. Nah, tetapi karomah tersebut, keluar biasaan tersebut, itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi tidak mesti tanda kalau ini adalah wali Allah dia memiliki kehebatan yang luar biasa. Bahkan karomah terbesar dari wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-istiqamah. Ini adalah karomah terbesar dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah al-istiqamah. Sehingga mereka meninggal dalam keadaan berislam, meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya keanehan-keanehan tersebut apabila dia didapati dari arah pembelajaran, ya. Misalnya bisa kebal melalui proses ini pembelajaran atau suatu proses yang lainnya. Kalau mau kebal harus menempuh ini, puasa ini dan itu. Ya. Harus melalui tarekat ini baru bisa dapat. Nah, padahal perkara ini bisa benar bisa salah. Ya. Bisa benar bisa salah. Jadi sesuatu yang dipelajari bisa benar bisa salah. Ya, seorang mempelajari supaya kebal, gimana caranya? Nah, yang dia pelajari ini ya, sesuatu yang dipelajari itu sifatnya bisa benar dan bisa salah. Nah, kalau yang sifatnya kekebalan dan melalui jalur syaitan, jelas ini ada sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang keliru. Sedangkan karomah itu tidak bisa dipelajari. Ya, karomah saya supaya mendapatkan karomah saya harus ya, mempelajari demikian. Tidak, tetapi karomah atau keanehan yang Allah SWT berikan kepada wali Allah itu adalah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, kapanpun Allah kehendaki. Ya. Tidak bisa kemudian dipelajari, pokoknya nanti kalau saya mau pasti bisa. Tidak. 6. Ini. Ya, sehingga kalau seorang saya mau belajar ini supaya dapat karomah, bukan karomah yang didapatkan, tetapi dia tertipu dari syaitan. Ya, dia tertipu dari syaitan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, "Fakulu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Maka setiap orang yang dia itu adalah beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-imana yashmulu al-aqaida, karena sesungguhnya iman itu mencakup dengan mencakup keyakinan-keyakinan. Ya, iman ini mencakup keyakinan-keyakinan. Sehingga tidak mungkin mari kita beriman kemudian tidak belajar, tidak mungkin. Ya. Seorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan belajar. Dengan mempelajari akidah, ya. Dengan mempelajari akidah baru dia bisa beriman. 6. Demikian pula iman mencakup wa a'malal qulubi wal jawarih. Iman mencakup amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan. Iman mencakup keyakinan, ya, keyakinan seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada di sana yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Tidak berada di mana-mana di setiap tempat. Ini adalah al-aqaid, keyakinan. Demikian pula mencakup amalan-amalan hati seperti keikhlasan, cinta, benci. Nah, ini amalan hati. Demikian pula amalan-amalan al-jawarih, amalan anggota perbuatan, baik tangan, ya, lisannya, kakinya dan lain-lain, mata, pendengaran. Wa taqwa tarku jami'i al-muharramat. Dan ketakwaan itu adalah meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan. Ini juga iman dan takwa digabungkan. Iman mencakup keyakinan, kemudian amalan-amalan hati, ya, amalan perbuatan. Sedangkan takwa itu adalah meninggalkan seluruh yang diharamkan. Tetapi kalau ketakwaan itu disebut sendiri, maka mencakup melakukan yang diperintahkan, amalan-amalan hati, amalan lisan maupun amalan-amalan anggota badan, juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ini takwa. Nah, jadi kalau takwa dia berdekatan dengan mukmin, maka takwa maknanya mengarah kepada meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan iman ini adalah mencakup seluruh amalan, amalan hati maupun amalan lisan dan anggota perbuatan. 6. Wa yadullu ala aslin azimin. Dan hadis ini pula menunjukkan pada suatu prinsip yang besar. Menunjukkan pada satu prinsip yang agung. Apa itu? Wa huwa annal fara'idha muqaddamatun 'ala an-nawafil. Bahwasanya perkara-perkara yang wajib itu harus didahulukan daripada perkara yang sunnah. Wa habba ilallahi aktsara ajran wa thawaban. Dan bahwasanya al-fara'id atau kewajiban-kewajiban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak ganjaran dan pahalanya. Ya. Sebagaimana contoh, ya, kalau yang faraid ini harus dikedepankan daripada yang sunnah. Orang melakukan sholat sudah hampir habis waktunya. 6. Apakah dia mau mendahulukan sholat sunnahnya, ataukah langsung dia jalankan sholat fardunya? Seperti misalnya waktu zuhur mau habis, apakah dia mau menjalankan sholat qobliyah dulu? Ya dia lakukan yang fardu. Jangan sampai dia lakukan yang nawafil, malah waktu untuk yang faraid malah dia tidak mendapatkan. Ini ya, diantara contohnya. Maka mendahulukan yang wajib ini didahulukan daripada yang sunnah. Melaksanakan yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Dan bahwasanya perkara yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak ganjarannya dan pahalanya. 6. Liqaulihi, ya, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni pada kalimat ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. 6. Wa annahu 'inda at-tazahumi yata'ayyanu taqdimul furudhi 'ala an-nawafil. Dan bahwasanya ketika inda tazahum, tazahum itu adalah benturan, ya. Ini waktunya tinggal satu waktu, tapi ada dua amalan yang mestinya dikerjakan. Mana yang harus dipilih? Maka yang wajib yang didahulukan, ya. Tapi kalau waktunya longgar, maka semuanya bisa dilakukan. Tapi kalau harus memilih, maka yang wajib harus dilakukan. 6. Dan sebagai kesimpulan, ya, dari hadis ini, 6 atau faedah yang kita bisa dapatkan dari hadis ini setelah penjelasan beliau rahimallahu taala, di antaranya adalah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tingkatan, ya. Auliyaullahi ala darajatain. Wali-wali Allah itu ada dua tingkatan. Tingkat yang pertama adalah al-muqtasidun. Al-muqtasidun atau ashabul yamin. Tingkatan yang pertama adalah al-muqtasidun. Ashabul yamin, golongan kanan atau al-muqtasidun. Al-muqtasidun, siapa al-muqtasidun itu? Adalah alladzina yataqarrabuna ilallahi bi'ada'i maftarada 'alaihim. Al-muqtasidun, ya, muqtasidun kalau arti bahasanya adalah sederhana, mencukupkan diri, ya, muqtasid. Yakni orang-orang yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan al-faraid, ya, melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Dan ini mencakup perintah dan larangan, ya. Menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Nah, ini tingkatan wali-wali Allah yang pertama. Adalah al-muqtasidun atau ashabul yamin, golongan kanan, yakni mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban, ya, termasuk meninggalkan yang haram, meninggalkan larangan. Ini tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi adalah as-sabiqun atau as-sabiqun al-muqarrabun, yakni orang yang bersegera atau orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersegera, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka as-sabiqun al-muqarrabun? Alladzina taqarrabu ila rabbihim bin nawafili ba'dal fara'id. Mereka as-sabiqun al-muqarrabun adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah menjalankan amalan-amalan yang wajib. Jadi derajatnya lebih tinggi, kenapa? Karena dia telah menyelesaikan atau telah melaksanakan perkara yang wajib, kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Naam, ini adalah tingkatan awliya Allah, ya, al-muqtasidun dan as-sabiqun al-muqarrabun. Naam, kemudian dari sini pula terdapat faedah bahwasanya mu'adatu awliya illahi min kabairid dhunub, ya, memusuhi wali-wali Allah ini termasuk dosa besar, ya. Memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa besar. Kenapa? Li'anna Allah ja'ala dzalika idzanan bil harb. Karena Allah Subhanahu wa taala nam menyebutkan pengumuman dengan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita, ya, kita tidak bisa menentukan oh ini adalah wali Allah yang hakiki atau tidak. Maka kewajiban kita adalah menghukumi secara zahir. Jadi sehingga ketika kita melihat seorang itu bertakwa, ya, secara zahir dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita tidak melihat penentangannya terhadap Allah, penyelisihannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita memusuhi mereka, tidak boleh kita membenci mereka. Karena membenci mereka, memusuhi mereka termasuk dosa besar, ya. Memusuhi orang-orang yang taat ini adalah dosa besar. Jangan dianggap oh, itu teman kecil saya. Loh, walaupun teman kecil kamu, kalau dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, tidak boleh dimusuhi. Oh, dia kecil-kecil biasa berkelahi dengan saya, enggak apa-apa, saya musuhi. Loh, Allah Ustaz, ya. Selama dia adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun miskin, walaupun banyak orang yang tidak suka karena mungkin lingkungannya adalah lingkungan yang jelek sehingga tidak menyukai orang yang berbuat kebaikan, maka jangan kemudian kita memusuhi orang yang telah menampakkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, memusuhi wali-wali Allah itu merupakan dosa besar. Naam. Demikian pula faedah, ya, sebagaimana yang telah beliau sebutkan tadi bahwasanya al-faridhah ahabbu ilallahi minan nafilah, ya. Menjalankan yang wajib ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menjalankan yang sunnah, ya, kalau tidak dilakukan yang wajib. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah anna man wadhaba 'ala sunan wasala ila mahabbatillahi taala. Barang siapa yang membiasakan diri melakukan amalan-amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan sunnah, maka dia akan sampai, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. 6. Kemudian diantara faedah yang lainnya adalah faman ta'ammala al-hadith wajada an balagha anna man balagha martabat al-wilayah atau walayah, bisa dibaca wilayah atau walayah, fa'alayhi hifadhan ala al-fara'idhi wa nawafil. Maka barang siapa yang memperhatikan hadis ini, dia akan mendapati bahwasanya barang siapa yang mencapai derajat kewalian, wajib atasnya menjaga seluruh perkara yang wajib, ya. Wajib dia menjaga seluruh perkara yang wajib dan menjaga amalan-amalan yang sunnah, ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan di sini terdapat bantahan, ya, terhadap orang yang menyangka, ya, bahwasanya annal waliya lahu manzilatun man balaghaha saqatas bihi at-takalif. Bahwasanya wali dia memiliki kedudukan yang apabila dia mencapainya maka gugurlah at-taklif, gugurlah syariat baginya. Ini adalah hadis ini juga merupakan bantahan, ya, terhadap orang-orang yang menganggap atau meyakini bahwasanya orang kalau sampai tingkatan wali atau tingkatan ma'rifat, ya, tidak lagi butuh kepada al-faraid dan nawafil, ya, perkara-perkara yang wajib dan yang nawafil, ya. Dalam hadis ini jelas bahwasanya wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan yang tingkatan yang lebih tinggi dari itu mereka adalah yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah al-faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk wali-walinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. 6. Selanjutnya al-hadith as-sabi'u wa ats-tsalatsun. Hadis yang ke-37. An Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun alaihi. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari. Naam. Penjual dan pembeli keduanya memiliki hak pilih, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. 6. Al-bay'an ini yang dimaksudkan adalah al-ba'i' wal-mushtari. Dan dalam bahasa Arab ini dinamakan al-adbad. Satu kata yang dia memiliki dua makna yang berhadapan. Ya. Satu kata yang memiliki makna yang berhadapan. Al-bay' itu bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Sehingga al-bay'ani yakni penjual dan pembeli, dan ini adalah termasuk keindahan bahasa Arab. Satu bahasa tetapi mengandung dua makna sekaligus, ya, sehingga ketika diterjemahkan membutuhkan kalimat yang lebih banyak. Al-bay'ani kalau kita terjemahkan yakni dua orang, yang satu penjual dan satu pembeli. Al-bay'ani, penjual dan pembeli, bil khiyar, keduanya memiliki hak pilih. Malam yatafarraqa, ya, sebelum keduanya berpisah. 6. Bil khiyar, hak pilih maksudnya apa? Yakni keduanya boleh memilih, ya, jadi atau tidak, ya, jual beli. Misalnya yang menjual, dia habis menjual tapi belum berpisah. Nanti dulu jangan jadi jual, saya kayaknya masih butuh, ya. Jadi gak jadi jual, maaf. Saya baru ingat ternyata adik saya butuh, ya. Jadi gak jadi jual, ya. Atau yang membeli, ya, membeli barang terus kemudian dia ingat, ini uang ini tadi sebenarnya mau saya pakai bayar utang ini, oh maaf saya batal dulu, ya. Ya. Tadi ini saya mau bayar utang, cuma karena saya sudah pikun, lihat barang kamu bagus kok tertarik. Ya. Selama belum berpisah, keduanya memiliki hak pilih. Ya. Kullun minhuma yakhtaru ma yurid. Masing-masing dari keduanya memilih apa yang dia kehendaki. Dengan syarat apa? Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. 6. Malam yatafarraqa ay madama fi makanil aqli lam yatafarraqa wa in talal waqt. Yakni selama keduanya di tempat akad tersebut walaupun panjang, ya. Misalnya dua orang habis salat isya bersebelahan, ya. Duduk di luar masjid, ya, atau bareng-bareng di luar masjid. Ini saya butuh uang ini, jam tangan 100 ribu, kamu mau beli enggak? Oh ya sudah, ini kebetulan saya ada uang, beli. Nah, tertidur, tapi bangun masih di situ. Sampai menjelang subuh. Ih, saya kok mimpi anu ya. Kayaknya harus saya tarik lagi ini jam saya kayaknya putusnya mimpi ini harus, ya, harus pegang jam, karena kalau enggak jam sholatnya sering terlambat dan lain-lain. Anu ya. Ya. Tadi saya enggak jadi jual, gimana? Oh, sudah enggak apa-apa. Boleh yang demikian. Ya. Tidak kemudian yang tadi sudah terlanjur jual ke saya, enggak boleh pokoknya. Enggak, ya. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah, walaupun waktunya agak panjang, walaupun waktunya panjang, maka keduanya bil khiyar. Ya. Apa yang membeli tadi? Aduh. Saya setelah ingat-ingat ini, ya. Saya pikir berjam-jam, ternyata saya enggak jadi belilah. Oh, sudah enggak apa-apa. Ya. Naam. Ini bil khiyar. Malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Insya'al bai'u fasakho al-bai' wa insya'al musyari fasakho al-bai'. Jika mau, penjualnya dia yang membatalkan jual beli tersebut, dan jika mau, pembelinya yang membatalkan jual beli tersebut. Ya. Bisa dari pihak penjual atau bisa dari pihak pembeli. Ini boleh, dan ini perlu diketahui. Sehingga kalau tidak tahu salah satunya, yang salah satu, oh maaf saya batalkan, oh tidak bisa, kamu jangan, bisa pukul. Nah, ini karena kejahilan. 6. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kelonggaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya, ya. Karena namanya manusia, hati manusia berbolak-balik, ya. Hati manusia berbolak-balik. Dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan syariat ini, maka di dalam permasalahan jual beli diberikan khiyar dengan syarat apa? Sebelum berpisah dari tempat akad tersebut. 6. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan menjelaskan, ya. Fa in sadaqa, yakni apabila keduanya jujur, yang menjual dia jujur mensifati barang-barangnya. Ya. Barang ini sifatnya demikian-demikian, ya. Tentunya jujur dalam menyebutkan sifat-sifat yang disenangi, ya. Terkadang karena ingin yang apa, supaya pembelinya ini tertarik membeli, memberikan sifat-sifat yang tidak ada pada barangnya. Ini barang ini dia bisa menarik penglarisan, apalagi sampai seperti itu, ya. Sampai kepada kesyirikan. Kamu beli boneka saya yang begini-begini, nanti daganganmu laris. Allah musta'an, keyakinan syirik yang seperti ini. Yang disayangnya ada sebagian kaum muslimin taruh di depan etalasenya. Kucing game-game, rezeki datang, rezeki datang. Iya. Allah musta'an. 6. Pertama, mengikuti orang-orang kufar. Walaupun tidak ada keyakinan, ya. Ini tasyabbuh bil kufar, karena ini adalah perbuatan orang-orang kufar. Kemudian kalau dia juga meyakini sama dengan keyakinan orang kufar, wal iyadzu billah, lebih parah lagi. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaumnya. Ya. Kebanyakan yang begini-begini, orang-orang yang kulit putih, mata sipit, nah, dia kulitnya sudah hitam. Keyakinan sama seperti mereka, Allah musta'an. Nah, ini. Ini apabila fa in sadaqa wa bayyana, dan menjelaskan, oh ini kalau cacatnya ini seperti ini, memang bagus, cuma ada cacatnya sini, ya. Ini bayyana, menjelaskan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi pada jual beli keduanya, ya. Kalau jujur dan menjelaskan, maka akan diberikan barokah pada jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, dan apabila berdusta dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan barokah jual belinya. Dan hadis ini ayol hadirun rahimani wa rahmatullah merupakan hadis yang penting ya. Lebih-lebih banyak dari kalangan salafiyun yang mereka mencari ma'isah di dalam jual beli ini, sehingga perkara yang wajib bagi mereka untuk mempelajari jual beli tersebut ya. Wajib untuk mempelajari jual beli tersebut, sehingga pernah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, tidak boleh masuk di pasarku orang yang tidak memahami hukum jual beli. Harus belajar ya. Harus belajar tentang jual beli. Naam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala rahimallahu taala, hadzal haditsu aslun fi bayanil muamalatin nafi'ah wal muamalatid dharati wa annal fasila baina naw'aini as-sidq wal bayan. Hadis ini merupakan prinsip dalam menjelaskan muamalah yang bermanfaat ya, dan muamalah yang memadaratkan ya, ini muamalah yang bermanfaat demikian, muamalah yang memadaratkan demikian, dan bahwasanya pemutusnya itu ada pada dua macam atau dua perkara, as-sidq wal bayan ya, kejujuran dan penjelasan. Nah, kejujuran dan penjelasan. Tapi kalau kedua-duanya tidak jujur dan tidak menjelaskan, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Jual belinya madarat ya. Sebagaimana ada orang jual beli, saya jual ini barang saya pokoknya sangat bagus ya. Ini komputer ini atau barang apa pokoknya bagus, sebutkan kebaikan-kebaikannya, padahal dia berbohong ya. Dia menutupi aib-aib yang ada. Demikian pula yang membeli, dia pakai uang palsu yang mirip sekali. Sudah, ini barang tadi yang harganya mestinya 1 juta karena digambarkan dengan sifat-sifat yang bagus, ini jual juta, ini 3 juta orang mungkin mau ini. Sudah, untuk kamu 2 juta saja gak apa-apa. Okah, ya sudah, gak apa-apa. Itu kalau kayaknya 2,5 juga bisa itu. Saya berani lah, kayaknya bagus 2,5, padahal uang palsu. Dalam hati, beta yang untung ini. Beta dapat barang bagus, padahal uang palsu. Padahal yang satunya, ini beta yang untung ini. Beta jual barang jelek dapat 2,5 juta, untung. Begitu sampai rumah, sama-sama menangis ya, sama-sama menangis. Allah musta'an. Ini karena kadzaba ya, karena berdusta dan saling menutupi, sehingga dihapus barokah dari jual beli tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah penjelasan beliau berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.